بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين عز من قائل ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Pendengar RRI rahimakumullah, sahabat inspiratif, kembali hari ini kita bertemu dalam acara penyejuk hati. Semoga sejuk hati kita, semakin meningkat keimanan kita dan semakin baik amal kita dengan pancaran nur ilahi, dengan bacaan ayat demi ayat yang kita sampaikan dalam hari ke hari insyaallah. Kita sampai hari ini di surah An-Nur, Surah ke-24, Juz ke-18, ayat 80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Allah berfirman yang artinya أو كظلمات في بحر النجي, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di dalam lautan yang dalam. Yaghshahu mawjun min fawqihi, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan yang gelap. Mawjun min fawqi sahab, awan yang gelap. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yada. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Idza akhraja yada, apabila mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, hampir tidak dapat melihat tangan tersebut. Wa man lam yaj'alallahu lahu, barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, nuran famalahu min nur, maka tidak akan ada cahaya sedikit pun terhadapnya. Pendengar RRI, sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat ke-40 ini sampai kita pada lanjutan ayat sebelumnya di ayat 39, bagaimana kemudian pencapaian kita terhadap nur ilahi di sini adalah tambahan dari orang-orang kafir yang sebelumnya amalannya seperti fata morgana di padang pasir yang kering, kemudian ada pertambahan permisalan bagaimana kemudian orang-orang kafir tidak saja seperti berada dalam padang pasir yang melihat segala amal ibadahnya itu seperti fata morgana yang kemudian hilang, tetapi Allah juga menyampaikan kepada kita bagaimana kehidupan orang-orang kafir persis lebih berat lagi seperti berada dalam laut lepas, ombak besar, gelap gulita yang tindih menindih. Tangannya pun bahkan begitu gelapnya pada saat itu hingga hampir tidak dilihatnya. Demikian disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada dua tipikal orang-orang kafir dalam keadaan tanpa cahaya dari Allah, seperti laksana dalam padang pasir yang tandus, panas, dahaga, dan melihat air kemudian ternyata itu fata morgana. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan seperti dalam lautan lepas, seperti yang dipaparkan dalam ayat ini. Sahabat inspiratif rahimakumullah, selanjutnya ditambahkan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah merujuk kepada surah Al-Furqan ayat 23. Quraisy Shihab bahkan menambahkan, qaddimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadapkan kepada orang-orang kafir itu atas apa yang mereka lakukan, faja'alnahu haba'an mansura, bukan hanya seperti fata morgana dan seperti gelap gulitanya di ombak itu, tapi seperti debu yang bertebangan. Haba'un mansurah. Insyaallah di sini ada Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin akan menambahkan pengayaan tentang penjelasan ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Ayat ke-40 ini menggambarkan keadaan orang kafir di laut gelap, di dalam kapal, dalam kondisi kapal yang mati lampu. Karena kalau misalnya kita berada di laut gelap dengan kondisi kapal yang terang benderang, maka hal itu tidak menjadi musibah dan mara bahaya. Jadi kondisi kapal yang mati lampu, hujan yang begitu lebatnya, ombak yang begitu tingginya, bukan pada malam bulan purnama yang dimana bulan pada waktu itu juga tidak terlihat. Inilah keadaan manusia yang hidup tanpa cahaya. Kalaulah misalnya kita berada dalam kondisi seperti itu, tentu kepanikan, kecemasan, bagaikan Sumatera Utara yang beberapa hari ini dalam kondisi mati lampu, di pagi, di siang, atau bahkan di malam hari, tentu saja sangat tidak mengenakkan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengilustrasikan kepada kita, hidup tanpa bimbingan Allah, hidup tanpa cahaya Allah, bagikan hidup tanpa lampu di malam hari, tanpa penerangan di malam hari. Sungguh sangat tidak mengenakkan. Kondisinya hanya dua. Apakah kita menabrak barang tersebut dan barang tersebut menjadi rusak, atau kita menabrak barang tersebut dan kita menjadi celaka. Antara kita celaka atau dia yang rusak. Dalam kedua hal seperti ini tentu saja tidak enak bergerak dan bekerja. Bisa jadi gelas yang ada depan kita menjadi pecah karena tersenggol oleh kita, atau kita menabrak tembok dan akhirnya kepala kita pun berdarah dan terluka. Inilah kondisi hidup kalau tidak ada bimbingan Allah berupa Al-Quranul Karim yang kita baca dan kita pahami, maka semuanya menjadi malapetaka. Inilah disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Cahaya hidup ini bersumber dari Allah yang dituangkan dalam buku panduannya Al-Quran. Kalau tidak kita mengeksplorasi, memahami Al-Quran, maka jangan harap kita akan mendapatkan cahaya kehidupan, walaupun kita mungkin mendapatkan cahaya materi itu. Ya. Baik, para pendengar inspiratif RRI rahimakumullah, demikian tambahan demi tambahan sebuah inspirasi yang diharapkan kita mampu mencernanya dengan baik, bahwa seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Hajar, demikian pula bahwa ini merupakan bagian dari proses menempuh perjalanan hidup. Beginilah ibarat kehidupan orang-orang yang ingkar, yang menyingkap kebenaran, yang menyingkap yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi adalah petunjuk Al-Quran, nurun fauqa nur yang telah kita bahas di ayat sebelumnya. Maka di sini ada dua, dikatakan oleh Buya Hamka dengan sangat indah sekali, hidup adalah pengembaraan di padang pasir yang tandus tanpa air dan fata morgana. Itulah kehidupan orang-orang yang menolak dan menyingkap kebenaran Al-Quran. Yang kedua, beliau berkatakan hidup mereka adalah seperti pelayaran di samudra lepas. Ombak kencang, angin badai, langit gelap gulita, awan bergumpal-gumpal. Maka tidak ada pilihan. Jikalau yang dikatakan Ustaz Dr. Zainal tadi adalah antara kita yang selamat atau mereka yang kemudian celaka karena kita menabraknya, ada kemudian perlu kami tambahkan di sini, ada dua kesempatan dalam keadaan gelap gulita di tengah laut demikian. Amal lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Tidak ada cahaya kecuali cahaya Allah. Pertama adalah dalam keadaan dahsyat seperti itu, niscaya yang paling memungkinkan adalah mendekatnya kematian. Kapal pecah berantakan, terhempas, dan kemudian kita mati di tengah laut. Itu adalah kematian yang kemudian memutus tali kesempatan kita untuk mendapatkan hidayah itu. Atau memang yang kedua adalah kesempatan untuk bertobat, karena kita disempatkan Allah untuk terdampar di sebuah pantai yang kemudian ini menjadi pembelajaran, mau'idzatil hasanah buat kita, agar kiranya kemudian kita sadar bahwa benar, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, bahwa benar cahaya itu hanya milik Allah, bahkan tangan pun di tengah laut gulita seperti tidak ya, lam yakad yaraha, tidak tampak, tangan kita sendiri pun tidak tampak bagaimana gelapnya dalam keadaan laut yang luar biasa tersebut. Maka para pendengar inspiratif, Allah sering menggugah kita dengan istilah warning yang itibar, afala ta'qilun, apakah engkau tak berpikir, afala tadhakkarun, apakah tidak menjadi muzakarah untukmu, fa'tabiru ya ulil absar, maka beriktibarlah wahai orang-orang yang bisa melihat dengan mata batinnya. Semoga kita tidak sampai pada pilihan yang pertama, yaitu terombang-ambing dalam gelapnya kehidupan dunia ini dengan segala dosa, kemudian kita sampai pada kematian itu sehingga kita tidak sempat untuk bertobat. Marilah kita jadikan detik ini, semua cobaan dalam kehidupan ini menjadi kesempatan kita untuk kembali bertobat dan menghadapi kehidupan yang lebih indah dengan naungan Al-Quran. InsyaAllah, demikian kaji kita pada hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.